بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang mempelajari syarat sahnya salat, yaitu dukhul waqt, masuk waktu. Naam, adalah syarat lam, akal, tamyiz, bersuci dari hadas. Kemudian masuk waktu, setelah kita pelajari bahwa masuk waktu sholat merupakan syarat sahnya sholat berdasarkan ijma' kaum muslimin, sepakat mengenai hal ini dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran telah kita pelajari dua ayat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat ala muhina kitabah mawkuta. Al-Isra ayat 78, akimus sholata liduluki syamsi la wasakil layli wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Berdasarkan tafsir duluk asyams, akimus sholat tapi duluk asyams, tegakkan sholat saat matahari. Duluk asyams saat matahari telah bergeser ke arah barat, yaitu sholat zuhur dan asar. Ila wasafin lain hingga gelapnya malam, maksudnya sholat maghrib dan isya. Kemudian Qur'an al-fajr, sholat fajr. Dari sunnah, dua hadis disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Yang pertama hadis Jibril. Naam, di sini sedikit ada yang butuh diralat dan dilengkapi. Nah, berdasarkan keterangan anak kemarin tentang hadis Jibril, As-Sa'di rahimahullah menyingkat hadis dan mengatakan rawahu Ahmad, An-Nasa'i, wa-Nasa'i wa Tirmidzi. Nah, setelah kami teliti ulang lebih seksama lagi, di sini tidak ada kekeliruan ya. Cuma butuh rincian. Nah, jadi kalian bisa catat syarah hadis Jibril yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Hadis Jibril yang disyaratkan oleh As-Sa'di rahimahullah adalah hadis sahih. Hadis Jibril yang disyaratkan oleh As-Sa'di adalah hadis sahih yang telah datang dari beberapa sahabat. Yang pertama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kedua Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Abbas. Yang ketiga Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat Abu Mas'ud Al-Ansari, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Empat sahabat yang disebutkan ya. Riwayat-riwayat tersebut, hadis Jabir bin Abdullah, hadis Al-Abbas, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat-riwayat tersebut dinilai sahih oleh Al-Albani. Sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Pada jilid 1 halaman 268 sampai halaman 271. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i juga menilai sahih hadis Jabir. Juga menilai sahih hadis Jabir dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. Hadis Syekh Muqbil. Pada jilid 2 halaman 34-35. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga menilai sahih hadis Jabir bin Abdullah dalam Al-Jami' As-Sahih pada jilid 2 halaman 34-35. Nah, sepertinya yang diisyaratkan oleh As-Sa'di bahwa dikeluarkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi adalah hadis Jabir. Nah, kemarin pada dasar kemarin kan anak menyebutkan riwayat Ibn Abbas yang dimantik dikeluarkan oleh An-Nasai. Jadi, sepertinya disyaratkan oleh Sa'di bahwa dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasai dan At-Tirmidzi adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah. At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis Jabir dalam Jami' At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis Jabir dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi yang juga disebut Jami' At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan kata Muhammad, kalian tahu siapa Muhammad yang dimaksud dalam At-Tirmidzi? Gurunya yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Imam Al-Bukhari. Kalau At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari, Abu Dawud muridnya Ahmad. Kalau Abu Dawud banyak meriwayatkan dari Ahmad, Aqwal Ahmad, maka At-Tirmidzi meriwayatkan Aqwal Al-Bukhari dalam menilai hadis. Jadi kalau mendapati At-Tirmidzi mengatakan kata Muhammad, maka Muhammad yang dia maksud adalah Muhammad bin Ismail. Kalau kalian baca Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dan mendapati At-Tirmidzi mengatakan qala Muhammad, berkata Muhammad, maksudnya gurunya yaitu Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail adalah al-Imam Al-Bukhari. Nah, faedah-faedah seperti ini kalian catat dan hafalkan. Jadi kalian bisa memahami kitab kalau membaca kitab. Nah, tidak bingung siapa Muhammad itu maksud. Muhammad itu Muhammad bin Ismail, maksudnya Imam Al-Bukhari, gurunya. Kata Muhammad, yakni Al-Bukhari, hadis paling sahih dalam masalah waktu-waktu salat adalah hadis Jabir. Hadis paling sahih dalam masalah waktu-waktu salat adalah hadis Jabir. Baik. Nah, ini yang butuh ana ralat, ana sempurnakan dari syarah kemarin. Baik. Nah, sekarang kita lanjut pada hadis kedua yang disebutkan Nasa'i rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abi Ra'as riwayat Muslim. Nah, kemarin kita sudah mulai masuk mempelajari satu persatu dan mengikuti urutan pada hadis. Mengikuti urutan pada hadis yaitu dimulai dengan salat duhur. Sebenarnya kalau urutan salat fardu itu mulainya dari salat apa? Kalau kita mengatakan bahwa salat asar adalah salatul wusta, salat pertengahan, berarti startnya dari salat subuh, salat subuh, salat duhur, dua salat. Kemudian al-wusta yang pertengahan asar, setelahnya dua, yang terakhir maghrib dan isya. Jadi al-wusta pertengahan asar berarti dari subuh duhur, kemudian al-wusta pertengahan asar dan maghrib isya. Tetapi kita sekarang belajar sesuai urutan yang disebutkan pada hadis. Dari hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Abi Ra'as dimulai dengan salat duhur. Kita ikuti sesuai urutan pada hadis agar mudah. Kita sudah mulai belajar salat duhur. Waktunya dimulai dengan zawalus syams. Bagaimana pada hadis? Ya. Naam. Idza zalatus syams. Naam. Jibril datang di hari pertama mengimami Nabi SAW. Hina zalatus syams, ketika matahari bergeser ke arah barat. Dan ulama ijma' bahwa waktu zuhur masuk dengan bergesernya matahari ke arah barat. Nah, waktu zuhur berakhir kapan? Ketika bayangan benda sama dengan panjang benda itu selain fai'ul zawal, selain bayangan benda yang tersisa sesaat sebelum terjadinya pergeseran matahari ke arah barat. Nah, pada hadis Jibril di hari kedua Jibril datang mengimami Nabi SAW salat duhur di akhir waktu, yaitu hina sara dhillu kulli syai' mithlah, ketika bayangan segala sesuatu semisal dengan panjang bendanya. Nah, begitu pula pada hadis Abdullah bin Aas. Kalian lihat pada hadis Abdullah bin Amr Aas. Wa kana dhillu ar-rajuli katuli, dan adalah bayangan seseorang seperti panjang tubuhnya. Malam yahduril asr, malam yahduril asr, selama waktu asar belum masuk. Nah, kemarin sudah diterangkan bagaimana proses perubahan bayangan. Ya, masih ingat ya? Nah, kalau kita meletakkan benda, misalkan panjangnya berapa? Pada contoh kemarin, 50 cm. Nah, di pagi hari bayangannya di mana? Matahari masih di timur, berarti bayangan di barat. Nah, awalnya panjang. Semakin tinggi matahari, semakin memendek. Sampai akhirnya, bayangan akan seringnya bayangan tersisa. Akan tersisa. Nah. Ya. Terkadang bayangan hilang sama sekali. Ini pada saat apa? Matahari di pertengahan langit. Dikenal dengan istilah apa? Istiwa'us syams. Ada faedah kemarin disebutkan dari Ad-Dasuqi dalam Hasyiah. Hasyiah Ad-Dasuqi ala Sahih Al-Kabir, kitab Maliki. Ad-Dasuqi menyebutkan dalam setahun berapa kali di Makkah dan Zubayt? Hah? Dua kali. Persis istiwa ussams hilang sama sekali bayang. Kalau di Madinah berapa kali? Satu kali. Nah. Jadi kebanyakannya tidak hilang. Mesti ada yang tersisa. Yang tersisa ini, pada saat istiwa ussams, yang tersisa ini, dia akan berhenti. Jadi tidak memendek, berhenti. Ketika istiwa ussams, beberapa ya, menit, sejenak. Tunggu sampai bertambah lagi. Nah, ketika bertambah lagi, berarti sudah zawal ussams, berarti sudah bergeser ke arah barat matahari, dan bayangannya akan berada di arah timur. Nah, ketika mulai memanjang, berarti sudah masuk waktu, waktu zuhur. Nah, kayak zawal tadi dicatat pada penjelasan kemarin, ya, mungkin kita biasa praktek mendapati lebihnya di tempat kita 10 cm. Kita catat itu 10 cm. Nah, terus bayangan akan semakin memanjang lagi di arah timur, karena semakin turun matahari ke arah barat menuju ufuk untuk terbenam, semakin turun akan semakin memanjang lagi bayangan tadi, sampai akhirnya bayangan benda sama dengan panjangnya di luar sayyuz zawal. Berarti tunggu sampai bayangan panjangnya berapa? Panjang benda 50 cm. Bayangan yang tersisa tadi 10 cm. Berarti tunggu sampai total bayangan berapa? 50 tambah 10, 60. Jika sudah 60, berakhir waktu sholat zuhur. Nah. Jadi jangan sampai terhitung yang fi'uz zawal itu, kisah bayangan tadi pada istiwa syams, ya, yang diam tadi, itu jangan dihitung. Nah, ya, berarti bayangan 50 plus yang 10 berarti 60 totalnya, berarti itu bayangan benda sama dengan panjang bendanya, keluar waktu salat duhur. Nah, baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis ini, bahwa waktu salat zuhur berakhir ketika bayangan benda sama dengan panjang benda itu, ini selain fi'uz zawal, ini mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki. Ini mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain, tidak perlu kita pelajari. Nah, karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis. Nah, jika waktu duhur berakhir, waktu asar masuk. Jika waktu duhur berakhir, waktu asar masuk. Di sana juga ada satu faedah, sekedar faedah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti' untuk menghitung zawal, kalau menghitung jam, pastikan matahari terbit terbenam, matahari terbit jam berapa, kemudian terbenam jam berapa, bagi dua, itu waktu zawal. Nah, beliau sebutkan ini dalam Asy-Syarhul Mumti'. Beliau sebutkan faedah ini dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kalau ingin mengetahui secara jam kapan matahari mulai bergeser ke arah barat, bagi dua antara terbitnya matahari dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau terbit matahari jam 6, terbenam matahari jam 6, berarti waktu duhur masuk bagi dua. Nah, pertengahannya itu waktu bergesernya matahari ke barat. Jam, persis jam 12 siang. Nah, persis jam 12 siang. Ini dengan jam. Baik. Nah, sekarang sholat asar. Waktu asar, kita dengar tadi, waktu asar masuk dengan berakhirnya waktu sholat duhur. Yaitu ketika bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Selain apa? Fai'uz zawal. Selain bayangan yang tersisa. Yang diterangkan tadi. Coba kita lihat hadisnya. Lihat hadis Abdullah bin Amr bin As. Waktu zuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahduri al-'ashr. Ini sudah. Jadi kata Nabi sallallahu dan yakni akhir waktu salat zuhur, bayangan seseorang sama dengan panjang tubuhnya ma lam yahduri al-'ashr, selama waktu asar belum masuk. Kemudian kata Nabi, wa waqtul asri, dan waktu salat asar, malam tasfarra syams, selama matahari belum menguning. Langsung. Tapi tadi di awal pada penjelasan akhir waktu salat zuhur, akhir waktu salat zuhur adalah panjang bayangan seseorang sama dengan panjang tubuhnya selama waktu asar belum masuk. Nah, kita lihat hadis Jibril. Di hari pertama Jibril datang mengimami Nabi SAW untuk salat asar. Lafadznya, thumma ja'ahul asr asra. Thumma ja'ahul asra. Kemudian Jibril datang mendatangi Nabi di waktu salat asar. Di awal waktu. Thumma ja'ahul asra. Faqala. Ini yang saya baca sekarang riwayat Jabir. Nah, riwayat Jabir. Baik. Faqala, qum. Fasallihi. Kata Jibril kepada Nabi SAW, berdiri. Fasallihi. Laksanakan salat asar. Fasallal asra. Maka Nabi SAW diimami oleh Jibril salat asar. Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Nah, fasalla al-asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Maka Nabi SAW salat asar diimami oleh Jibril hina ketika sara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan segala sesuatu mitlahu sama dengan sepanjang bendanya. Nah, ini awal waktu. Jadi digabungkan antara hadis Jibril, baik riwayat Jabir dan yang lainnya, dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, diketahui dari gabungan kedua hadis, waktu sholat asar masuk ketika bayangan benda sama dengan panjang benda itu di luar kayus zawal, di luar sisa bayangan itu, ketika sholat duhur berakhir. Sholat duhur berakhir ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Ketika ini keluar, masuk waktu sholat asar. Jadi bersambung. Jadi kalau kita mengukur tadi, ketika kita mendapati bayangan sudah total sudah 60 cm. Karena panjang benda yang kita pakai mengukur 50 cm, kemudian sisa bayangan tadi yang diam itu fe'uz zawal, ketika istiwa usam, ketika matahari di pertengahan, ternyata 10. Ketika kita mendapati, kita ukur sudah 60 totalnya. Berarti berakhirlah waktu sholat duhur dan masuklah waktu sholat asar. Tidak ada di sana jeda, pemisah, tidak ada. Begitu keluar waktu sholat duhur, masuk waktu sholat asar. Yaitu pas ketika bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Tidak ada waktu pemisah. Difaham ini? Nah, jelas tadi ya. Jadi tidak ada waktu sedikit pun pemisah antara berakhirnya salat duhur dengan masuknya ke salat asar. Ini madhab Hambali dan Syafi'i. Ini madhab Hambali dan Syafi'i. Pendapat ini dirojihkan oleh Ibn Utsaimin dan Al-Albani. Pendapat ini dirojihkan oleh Ibn Utsaimin dan Al-Albani. Nah, sekedar faedah, sekedar antum tahu, di sana ada dua mazhab yang lain mengenai terkait berakhirnya waktu salat duhur dengan masuknya waktu salat asar. Ada yang mengatakan ada waktu yang menyatu antara akhir salat duhur dan awal salat asar, ada persekutuan waktu. Menurut pendapat ini, kalau ada dua orang salat bersamaan di akhir waktu salat duhur dan di awal waktu salat asar, sama-sama salat 4 rakaat, yang satunya salat duhur 4 rakaat, yang satunya sholat asar 4 rakaat, dua-duanya sah. Menurut pendapat ini. Karena berpendapat bahwa ada waktu persekutuan antara akhir sholat duhur dan awal sholat asar. Yaitu ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya, di situ bersekutu. Jadi kalau ada dua orang berdiri, satu sholat duhur 4 rakaat, bersamaan, yang satunya sholat asar 4 rakaat, dua-duanya sah sholatnya. Tapi pendapat ini lemah. Nah, yang benar apa tadi? Kalau berakhir sholat duhur, masuk waktu sholat asar. Jadi kalau bayangan benda sudah sama dengan panjang benda, berakhir sholat duhur, masuk waktu sholat asar. Ada juga yang mengatakan ada waktu pemisah sejenak, sedikit. Ketika berakhir sholat duhur, ada sejenak waktu, itu bukan waktu salat duhur, bukan juga waktu salat asar. Sedikit sekali. Itu baru masuk waktu salat asar. Ini juga lemah. Jadi yang benar, yang tadi yang kalian dengar, na'am, itu dicatat dengan baik, itu mazhab Hambali dan Syafi'i, diujikan oleh Utsaimin dan Al-Albani, tidak ada persekutuan waktu antara akhir salat duhur dan awal salat asar, tidak ada juga waktu pemisah. Jadi begitu keluar waktu salat duhur, masuk waktu salat asar, yaitu ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Adapun akhir waktu salat asar, yang terbaik mengenai akhir waktu salat asar, perpaduan seluruh hadis, ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Ini akhir waktu salat asar ini penting sekali. Karena di sana ada sebagian orang yang terjerumus dalam dosa. Menunda salat asar tanpa udzur sampai masuk waktu darurat. Dan itu salatnya orang munafik. Nah, sebagian orang terjerumus dalam dosa. Menunda salat asar sampai masuk waktu darurat. Baru dilaksanakan. Dan itu salatnya orang munafik. Sengaja menunda sampai sempit waktu sampai waktu darurat. Nah, jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Waktu ikhtiar dan waktu darurat. Waktu ikhtiar maksudnya waktu pilihan. Waktu pilihan, selama waktu ikhtiar belum berakhir, maka masih boleh ditunda. Masih boleh ditunda. Yang penting jangan masuk waktu darurat. Waktu darurat adalah waktu yang hanya diperuntukkan untuk orang yang punya udzur. Untuk orang yang punya udzur. Ya. Karena tertidur misalkan atau lupa. Ya, dan udzur lainnya akan diterangkan nanti khusus masalah ini. Nah. Mengenai waktu ikhtiar, batas akhir waktu ikhtiar, ulama berbeda pendapat karena adanya perbedaan antara hadis Jibril, baik riwayat Jabir, riwayat Ibn Abbas dan yang lainnya, antara hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini yang menyebabkan ada perbedaan pendapat mengenai akhir waktu ikhtiar. Nah, pada hadis Jibril, pada hadis Jibril, pada riwayat Jabir, nah, dan riwayat yang lainnya sama. Pada riwayat, pada hadis Jibril, pada hari kedua kedatangan Nabi, kedatangan Jibril untuk mengimami Nabi SAW mengajari waktu sholat, pada hari kedua untuk mengajari akhir waktu sholat asar, Jibril datang, ya, thumma ja'ahu lil asri. Nah, hadisnya. Kemudian datanglah Jibril menemui Nabi untuk sholat asar. Faqala, kata Jibril, qum fasallihi, bangun, berdiri, fasallihi, kemudian laksanakan sholat asar. Fasallal asra, kemudian Nabi SAW sholat asar diiman oleh Jibril. Hina sara dhillu kulli shay'in mithlaihi. Mithlaihi musanna, mithlaihi. Hina sara dhillu kulli shay'in mithlaihi. Maka Nabi SAW salat asar bersama Jibril. Hina, ketika sara dhillu kulli shay'in mithlaihi, ketika bayangan segala sesuatu menjadi dua kali panjang benda. Ketika bayangan benda, ya, dua kali panjang bendanya. Ini hadis Jibril. Berarti tadi pada contoh kita, ketika bayangan berapa senti? Panjang bendanya 50. Fe'uz zawal 10. Berarti ketika total bayangan dua kali panjang benda, dua kali 50 berarti 100. Tambah fe'uz zawal 10, berarti ketika total bayangan 110 senti. Nah, ini yang ditunjukkan hadis Jibril berakhir di waktu itu. Sedangkan hadis Abdullah bin Amr bin As, kalian lihat di matan, di kitab. Sedangkan hadis Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa waqtul asri, dan waktu salat asar, ma lam tasfarra syamsu, selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Ya. Karena kalau bayangan benda dua kali, ya, masih bertambah lebih dari itu, dari 110 tadi menjadi 120 misalkan, ya, sekitar itu belum menguning matahari, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, masih waktu istiqam, masih boleh ditunda, yang penting belum menguning. Nah, jadi ini dua hadis yang berbeda. Matahari menguning itu sudah hampir terbenam dan mepet sekali. Ya, sekitar 15 menit sekitar itu ya tersisa dari terbenamnya kalau sudah menguning. Nah, sebagian ulama berpegang dengan hadis Jibril. Sebagian ulama berpegang dengan hadis Jibril mengatakan waktu istiar berakhir ketika bayangan benda dua kali panjang benda. Ada yang berpegang dengan hadis Jibril. Itu mazhab Malik, pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat Malik, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad berpegang dengan riwayat hadis Jibril. Dan riwayat Ahmad ini yang dipegang oleh jumhur fuqaha Hanabilah. Ini mazhab Hanbali. Bahwa waktu ikhtiar, waktu pilihan berakhir ketika bayangan benda dua kali panjang benda. Jangan tunggu menguning. Kalau sudah bayangan benda dua kali dari panjang benda, ya bayangan benda sudah dua kali dari panjang benda, berakhir waktu ikhtiar. Ulama sebagian yang lain berpegang dengan hadis Abdullah bin Abbas mengatakan waktu ikhtiar sampai matahari menguning. Asalkan matahari belum menguning, masih bisa ditunda. Kalau sudah menguning, berakhir waktu ikhtiar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini riwayat lain dari Ahmad. Riwayat lain dari Ahmad mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani. Riwayat lain dari Ahmad ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani. Dan ini yang rajih. Ini yang rajih. Pendapat kedua tadi, riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani berdasarkan hadis Abdullah bin Amr As, waktu ikhtiar batasnya berakhir dengan menguningnya matahari. Jadi boleh menunda sholat asar, boleh, asalkan belum menguning. Ya, meskipun panjang benda kita dapati sudah dua kali bayangan benda sudah dua kali dari panjang bendanya terus bertambah, ya sekian senti, tapi belum menguning, masih terang, masih putih terang, ya sudah melebihi. Sudah bayangan benda sudah dua kali panjang benda lebih dari itu bahkan, tapi belum menguning, masih boleh. Nah, ini yang rajih. Kalau sudah menguning, berakhir waktu ikhtiar. Setelahnya, itu waktu darurat. Itu hanya dibolehkan sholat asar di waktu darurat, yang ditunda sampai masuk waktu darurat bagi yang punya udzur. Nah, kalau ada orang tidak punya udzur, menunda sampai menguning matahari baru sholat asar, berarti dia sholat asar di waktu darurat. Sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Sholatnya sah, tetapi asim, dia berdosa. Karena menunda sholat sampai waktu yang ditetapkan oleh Nabi berakhir waktu ikhtiarnya. Karena Nabi mengatakan, wa waktul asri malam tasfarra syams. Dibatasi oleh Nabi selama belum menguning. Nah, kalau melewati ini berarti sudah melanggar. Meskipun sholatnya sah, tetapi pelakunya berdosa. Karena itu sudah waktu darurat. Dalil yang menunjukkan bahwa sholatnya masih sah di waktu darurat Itu masih waktu sholat maghrib, tapi itu waktu darurat namanya. Ya. Dalilnya insyaallah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya karena waktu. Nah, yang penting antum sudah paham ini waktu darurat, tinggal tersisa dalilnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta.